Saat air mata tak sanggup lagi mengucap semua perih yang ada, akankah kau menyadari aku pun orang biasa yang juga miliki hati, dan kini tak mau lagi bila selalu